Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kemarin telah kita selesaikan dari lafaz ayat wa man qala sa'unsilu mithla ma anzalallah, termasuk orang yang sangat besar kezalimannya dan sangat besar kejahatannya adalah orang yang mengatakan bahwa dirinya mampu untuk mendatangkan suatu hukum, suatu ketetapan yang setara dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ke orang yang demikian dikatakan atau termasuk dari orang yang sangat besar kezaliman dan kejahatannya? Dikarenakan barakallahu fikum, at-tashri', peletakan syariat, itu adalah hak mutlak milik Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk membuatnya dan menetapkannya. Bahkan Rasul pun sekedar al-balagh al-mubin, maka dari itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim, dari Allah lah ar-risalah, syariat agama ini, wa ala rasuli al-balagh, dan kewajiban atas rasul sebatas menyampaikan kepada umatnya, wa alaina at-taslim, dan kewajiban atas kita sebagai umat rasul adalah menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, wa huwa a'lamu bima yuslihuna. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah pula yang lebih tahu apa yang menjadikan baik untuk kita. Dengan sifat-sifat yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala mampu menetapkan syariat, membuat syariat yang tepat fi kulli zaman wa makan, tepat untuk setiap waktu, setiap zaman, dan di tempat manapun. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu dengan keilmuan yang sempurna. Beda dengan makhluk, walaupun kita punya ilmu, pengetahuan yang ada pada kita terbatas. Qala Allahu azza wa jal fauqa dzi kulli ilmin alim. Di atas yang setiap berilmu, ada yang berilmu lagi di atasnya. dan ghayahnya, puncaknya adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala keilmuan itu. Bahkan kita manusia sifat dasarnya adalah jahil. Innahu kana dzaluman jahula, kata Allah. Sesungguhnya manusia zalum, memiliki sifat dasar suka berbuat zalim dan memiliki sifat dasar jahil. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kuat dengan kekuatan yang sempurna pula. Beda dengan sifat kuat yang ada pada makhluk. Terbatas, lagi-lagi terbatas. Qudrah, kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sedangkan qudrah, kemampuan yang ada pada makhluk lagi-lagi terbatas. Maka dari itu, termasuk orang yang besar kedolimannya, besar kejahatannya, adalah orang yang mengatakan dengan perkataan bahwa saya mampu mendatangkan hukum, mampu mencetuskan hukum seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Secara tidak langsung, dengan dia mengatakan demikian, dia telah memposisikan dirinya sebagai tandingan, musyarakah, berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan min jami'il wujuh, dari segala sisi, sedangkan dirinya adalah orang yang naqis min jami'il wujuh, yang memiliki kekurangan dan kelemahan dari segala sisi. Nah, betapa zalimnya, betapa jahatnya orang seperti keadaannya, yang memiliki kekurangan dari segala sisi, tapi memposisikan dirinya sebagai tandingan, serikat bagi Allah yang telah memiliki kesempurnaan dari segala sisinya. Ini ikhwan barakallahu fikum, kenapa dikatakan waman adzlamu aila ahad a'zam zulman wala akbaru jurman. Itu yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan saya ulas kembali, semakin faham dan semakin melekat ingatannya terhadap makna ayat yang telah kita pelajari. Dengan ini pula, selesainya fakroh ini berarti telah selesai menjelaskan tentang asnaf, golongan-golongan ya, yang termasuk sangat besar kezaliman dan kejahatannya. Nah, pertama, iftara 'alallahi kadziba, dia berbuat kedustaan atas nama Allah. Atau orang yang mengatakan telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diturunkan sedikit pun wahyu padanya. Dengan kata lain, orang ini ngaku-ngaku sebagai nabi. Itu juga termasuk orang yang sangat besar kezaliman dan kejahatannya. Demikian pula yang baru kita jelaskan tadi, orang yang mengatakan bahwa dirinya mampu mendatangkan hukum seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada tiga asnaf di sini, di dalam ayat ini, yang ketiga-tiganya termasuk dari orang yang sangat besar kedzaliman dan kejahatannya. 6. Setelah Allah Subhanahu wa taala Taib menjelaskan tentang tiga asnaf tersebut, Allah akan sebutkan akibat dari apa yang mereka perbuat, seperti apa akibatnya dan keberakhirannya. Allah sebutkan akibat dari perbuatan mereka ketika menjelang matinya maupun setelah matinya nanti di hari kiamat. Yang punya kitab silakan disemak. Walamma dhamma dhalimina dzakara ma a'adda lahum minal uqubati fi halil ihtidar wa yaumil qiyamah. Tatkala Allah telah mencela orang-orang yang zalim, kembali ke tiga golongan tadi, pembahasannya ke situ. Kezaliman dimaksud di sini, kembali ke situ. Nah, dzakara ma'adda lahum, maka Allah pun menyebutkan apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Minal uqubah, berupa hukuman, siksa. Fi halil ihtidar, di saat menjelang meninggal dunia. Ayat alamatul maut, tanda kematian. Di saat dia menghadapi sakaratul maut, sakitnya menghadapi kematian. Demikian pula hukuman di hari kiamat kelak. Faqal, Allah berfirman, walau taro idhidzalimuna fi khamaratil maut, dan seandainya engkau melihat betapa ngerinya tatkala orang-orang yang zalim menghadapi sakitnya kematian, sakitnya proses dicabutnya nyawa. Aisyada'idihi wa ahwalihi al-fadhi'ati wa kurabihi as-shani'ah. Al-fadhi'ah, as-shani'ah, bahasa kitanya sangat mengerikan, ya, maknanya hampir sama, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, keadaan yang sangat mengerikan. Maksud dari ghamaratil maut ay syada'idihi, dahsyatnya menghadapi kematian. Dan ngerinya dan perkara yang sangat menyulitkan, dia diperhadapkan perkara yang sangat berat, sangat dahsyat, sangat mencekam, sehingga membuat galau, membuat takut, mencekam. Itulah keadaan mereka di saat menghadapi kematian. La ra'aita amran ha'ilan wa halatan la yaqdirul wasifu ayyasifaha. Seandainya engkau melihat kejadian itu, Niscaya engkau akan benar-benar melihat suatu perkara yang betul-betul hail, sangat mengerikan. Sangat menakutkan. Dan keadaan yang tidak ada seorang pun yang mampu mensifatinya. Sulit diungkapkan, perkara yang sangat-sangat sulit, menakutkan, mengerikan, mencekam, mencemaskan. Itu keadaan yang mereka alami. Ini keadaan orang-orang yang kayak tadi itu. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengaku diturunkan wahyu kepadanya, padahal enggak diturunkan apa-apa. Ujung-ujungnya mimpi. Lah mimpi, semua orang bisa mimpi, mengalami mimpi. Nah, syariat berdasarkan wahyu, bukan mimpi. Nah, kecuali mimpi nabi, manusia biasa enggak dijadikan sandaran mimpinya. Demikian pula orang yang mengatakan mampu mendatangkan hukum seperti hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yabsutu aydihim. Basitu aydihim, dan para malaikat, basitu aydihim ay ulaika adh-dhalimin ila ulaika adh-dhalimina al-muhtadarina bit-tarb. Maksudnya para malaikat, mereka memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang yang zalim, yang sedang menghadapi kematian tadi. Wal azab, dipukul, disiksa. Apanya yang dipukul? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Qala Allahu 'azza wa jalla, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir, mereka dicabut nyawanya, oleh malaikat, mereka memukul wajah-wajah orang kafir tersebut maupun punggungnya, dikarenakan ruhnya sulit keluar. Merasa ketakutan dikarenakan ruhnya adalah ruh yang jelek, maka dipaksa ruh tersebut agar keluar, dipukul. Nah, itulah keadaan mereka. Taib, kita lihat bagaimana Syekh Rahman As-Sadi rahimahullahu taala menjelaskan. Yaquluna lahum inda munaza'ati arwahihim, para malaikat mengatakan kepada orang zalim tadi tatkala mencabut ruh-ruh mereka, wal malaikatu basitu aydihim munasat arwahihim wa qalaqiha wa ta'asiha anil khuruj minal abdan. Jadi malaikat mengatakan kepada mereka orang zalim ketika mencabut ruh-ruh mereka, dan ketika qalaqiha, qalaq di sini maksudnya gelisah. Ketika ruh tadi mengalami kegelisahan, wa ta'asiha, dan sulitnya dia keluar, takut keluar dari jasad tadi. Anil khuruj minal abdan, sulit sekali untuk keluar dari badan orang-orang zalim tersebut. Akhriju anfusakum, keluarkan roh-roh kalian. Dipaksa, pukul wajahnya, pukul punggungnya, agar supaya rohnya keluar. Al-yawm tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Al-adzabu syadidul ladzi yuhinukum wa yudhillukum, kalian akan diazab yang sangat dahsyat, yang menghinakan kalian, merendahkan kalian. Wal jaza'u min jinsil amal, maka balasan itu sesuai dengan amalannya. Mereka di dunia seperti itu keadaannya, dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku bisa menurunkan hukum seperti hukum yang ada dalam Al-Quran, maka di akhirat pun demikian besar dan dahsyat hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Mereka menyetarakan dirinya yang memiliki kekurangan dari segala sisi, mereka setarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan dari segala sisi. Fa inna hadzal adzaba bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, maka sesungguhnya azab yang Allah timpakan kepada mereka ini disebabkan apa yang mereka katakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan yang tidak benar. Seperti tadi, sudah berkali-kali terulang. Min kadzibihim 'alaih, berupa kedustaannya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waraddikum lil haqq, dan menolaknya kalian terhadap kebenaran. Alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh para rasul. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyombongkan diri. Aitarafa'una anil inqiyat laha wal istislam li ahkamiha, kalian congkak, tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat tersebut, tidak mau pasrah terhadap hukum-hukumnya. Ini balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang zalim, baik di saat menjelang kematiannya maupun di akhirat kelak. Dan dijelaskan secara panjang lebar proses kematian yang mereka alami di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dan seingat saya sudah pernah dijelaskan oleh Ustaz Alimuddin hafizahullahu ta'ala wa ra'a, perbedaan di sana keadaan atau proses kematian dialami oleh orang beriman dan juga oleh orang yang kafir. Sehingga saya cukupkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau hafizahullah. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.